الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdiam sesaat di rumahnya Zainab ibnatu Jahsy. Wa yashrabu 'indaha 'asala, dan beliau minum di situ madu. Fatawasaitu ana wa Hafsah anna أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير. فتواصي itu ana, maka aku pun sepakat, kata Aisyah, aku sepakat dengan Hafsah, siapapun yang dia datangi oleh Rasulullah, apakah aku atau Hafsah, maka hendaknya dia mengatakan inni la ajidu minka riha maghahir. Akal sama ghahir hendaknya dia mengatakan sungguh aku mencium dari engkau ya Rasulullah aroma maghahir, semacam makanan yang memunculkan aroma yang kurang sedap. Akal sama ghahir, ya Rasulullah engkau telah makan maghahir. Padahal ala ihdana faqalat lahu dharika, maka masuklah Rasulullah menemui salah seorang di antara kami, aku atau Hafsah, maka dikatakanlah itu. Biar Rasulullah, aku mencium aroma maghafir, apakah engkau telah makan maghafir? Faqala ba'as syaribtu asalan inda Zainab ibnatu Jahsy. Aku tidak apa-apa, aku telah minum madu dari rumahnya Zainab ibnati Jahsy. Walan a'uda lahu, dan aku tidak akan kembali melakukannya. Aku tidak akan minum lagi. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Baik. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabbat bihi wa dhaharahu Allahu alayhi arfa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anbaaka hadha qala nabbani al-alimul khabir in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير إلى قوله أن إن تتوبا إلى الله. إن تتوبا, kalau seandainya kalian berdua, yakni Aisyah dan Hafsah, dua orang ini yang sepakat untuk melakukan perencanaan ini agar supaya Aisyah tidak lagi berlama-lama di rumahnya Zainab bintu Jahsy. Wa sarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha liqawlihi bal syaribtu 'asala. Bahkan aku hanya meminum madu. Barakallahu fiikum. Baik, barakallahu fikum. Ini menyambung hadis tadi, ini menyambung dengan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Farwah ibn Abi al-Maghra qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul 'asala wal halwa, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang minum madu. Wal halwa dan manisan. Wa kana idza sarafa min al-'asri dakhala 'ala nisa'ihi fayarnu min ihdahunna. Dan beliau setiap selesai melakukan salat asar, dakhala 'ala nisa'ihi, beliau pun mendatangi istri-istrinya, menyapa, menanyakan keadaannya, fayarnu min ihdahunna. Fadakhala 'ala Hafsa binta Umar fahtabasa aktsara ma kana yahtabisu. Fagirtu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Hafsah binti Umar. Kemudian agak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Tidak biasanya. Fagirtu, maka aku pun cemburu, kata Aisyah. Fasal tuan dzalika, maka aku pun bertanya tentang itu. Fakilali, maka dikatakan kepada aku, ihdat ahdat laha imra'atun min qawmiha ukkah ukkata asal. Dikatakan kepada aku bahwa telah diberikan kepadanya hadiah oleh keluarganya berupa satu wadah madu. Fasakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu syarbatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum dari madu tersebut. Fakultu ama wallahi lanahtalanna lahu. Maka aku pun berkata, demi Allah, kita akan membuat hilah. Kita akan membuat trik. Fakultu li saudata binti Zam'ah innahu sayadnu minki. Maka aku pun mengatakan kepada saudah, wahai saudah, sungguh sebentar lagi Rasulullah akan dekat dan mendatangi engkau. Faida dana minka minki fakuli akalti akalta magafir. Kalau Rasulullah mendekati engkau, maka hendaknya engkau mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau makan magafir? Fainahu sayakul lakala lakila apa? Maka kalau engkau tanya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan tidak. Fakuli lahu mahadhi rihul lati ajidu minka. Maka katakanlah kepada Rasulullah, terus aroma apa ini yang aku dapati dari engkau, ya Rasulullah? Baik, fa innahu sayaqulu laki saqatni Hafsatu syarbata asalin. Dia akan mengatakan kepada engkau bahwa aku telah diberi minum oleh Hafsah madu. Faquli lahu jarasat nahluhu al-urfuta. Maka katakanlah bahwa lebah yang menghasilkan madu itu yang Rasulullah minum telah memakan dari nektar bunga urfuta. Wa sa'qulu dzalika, aku akan mengatakan itu juga. Taib. Wa quli anti ya Sofiyah dzaka, dan katakan juga engkau wahai Sofiyah. Taib, kata-kata yang sama seperti sop. Seperti siapa? Seperti saudah Aisyah, Sofia juga. Qala taqulu saudata fa wallahi ma huwa illa an qama 'alal babi fa aradtu an ubadirahu bima amartani bihi faraqan minka. Falamma dana minha qalat lahu sauda, ya Rasulullah, akalta maghafir? Qala la. Tayyib, qalat fama hadhihi ar-rihu allati ajidu minka? Qala sakatni Hafsatu syarbat asal. Faqalat jarasat nahlatul al-urfuta. Falamma dara ilayya qultu lahu nahwa dhalika. Falamma dara ila Safiyyah qalat lahu mithla dhalika. Falamma dara ila Hafsah qalat, ya Rasulullah, ala uskhika minhu? Qala la hajata li fihi. Qalat taqulu saudatu wallahi laqad harramnahu. Qultu laha uskuti. Subhanallah. Falamma dana minha, falamma, mana tadi? Baik. Wallahi ma huwa illa an qama 'alal babi fa aradtu an ubadira an ubadi'ahu bima amaratni bihi faraqan minki. طيب minki agar demi Allah tidaklah Rasulullah SAW berdiri di depan pintu kecuali aku hendak mendahului Rasulullah SAW untuk menyapa dan mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah karena farakam minki, yakni karena tidak karena takut terhadap Aisyah. Falamma dana minha qalat lahu Saudah. Maka ketika betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Saudah, maka Saudah pun mengatakan, ya Rasulullah, akal tamaghafir? Engkau telah makan maghafir? Maka Rasul mengatakan, la, qalat fama hadhihi rihu allati ajidu minka? Lah terus aroma apa yang aku dapati dari engkau ini? Qalat fasaqatni Hafsatu syarbata 'ashal. Ndak, aku tadi cuma diberi minum madu oleh Hafsah. Faqalat jarasat nahluhu al-urfuta. Taib. Jadi lebahnya itu telah meminum dari nektar bunga urfuta. Taib. Sehingga menimbulkan aroma yang kurang sedap. Falamma dara ilayya. Karena Rasulullah SAW tidak senang untuk tercium dari beliau aroma yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Paling tidak sedap, paling tidak senang Rasulullah untuk tercium dari beliau suatu yang kurang nyaman. Tapi masuk ke Saudah, ini dikatakan. Falam madara ilayya, kata Aisyah, maka ketika bertemu dengan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan perkataan yang sama. Falam madara ila Safiyyah, demikian juga ketika Rasulullah mendekati Safiyyah, kata yang sama pula dikatakan. Falam madara ila Hafsah, qalat ya Rasulullah, kemudian kembali kepada Hafsah, tayyib ya Rasulullah, maukah engkau aku beri minum madu? Faqala la hajata li fi, kata Rasulullah, aku tidak butuh lagi dengan madu. Barakallahu fiik. Qalat taqulu Saudatu, maka berkatalah Sauda, wallahi laqad harramnahu, maka kata Sauda, wallahi sungguh kita telah mengharamkan, ya kita telah menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu itu. Fakultulah sekuti. Tapi maka berkata Aisyah, diam. Badiam jo. Barakallahu fiikum. Agaklah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Tapi kehidupan ya layaknya orang-orang, barakallahu fiikum. Ada kisah-kisah romantisnya, barakallahu fikum. Kisah susah senangnya. Kisah, barakallahu fikum. sedihnya. Walhasil seperti yang dialami oleh orang-orang lain, barakallahu fikum. Di sini ada faedah yang diberikan oleh Syekh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Fil hadits min al-fawaid, ma jubila 'alaihi an-nisa' min al-ghirah. Yani apa-apa yang Allah tetapkan pada perempuan dari kecemburuan. Perempuan itu cemburu. Cemburu adalah bukti cinta. Barakallahu fiik. Bahwa istri itu cinta. Kalau sudah tidak lagi cemburu, ya berarti sudah tidak lagi cinta. Subhanallah. Wa anal ghaira ta'adzara fihi, ini tu'adziru fiha fima tu'adziru fima yaqa'u minha min al-ihtiyal fima yadfa'u anha tarfa'u darrataha 'alayha bi ayyi wajhin kana. Ya, yani adalah sesuatu yang menjadikan sang suami akhirnya berpikir lain atau bersikap lain hanya karena munculnya usaha upaya untuk meraih apa meraih cintanya dan perhatiannya. وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور. فيه الأخذ بالحزم يعني memilih perkara yang jelas dari perkara-perkara dan meninggalkan perkara yang tersamarkan dari perkara mubah, khawatir terjerus pada perkara yang dilarang. Di sini juga kata beliau, wa fihi ma yashhadu bi ulwi martabati Aisyah. Kisah ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan Aisyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanat darratuha tahabuha wa tuti'uha fi kulli syai'in ta'muruha bih. Sampai-sampai seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaati Aisyah apapun yang diperintahkan oleh Aisyah. Fa'barlah fikum, karena kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saudah jauh sekali lebih tua dari Aisyah, tetap apa? Tetap mau saja diperintah oleh apa? Oleh Aisyah radhiyallahu taala wa anhunna. Baik. Wa fihi isyaratun ila wara'i sawda lima zahara minha minan nadami ala ma fa'alat. Karena wafaqat. Baik. Awalan ala daf'i. Baik. Di sini juga ada isyarat bahwa begitu hati-hatinya Saudah, yakni menyesal kenapa mentaati Aisyah dalam perkara yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Hanya sekedar untuk tidak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlama-lama di rumahnya Taib Hafsah. Tujuannya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi lama-lama berada di rumahnya Hafsah, maka dibukalah, dibikinlah hila ini. Barakallahu fiikum. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak lagi akan meminum madu, akhirnya saudara merasa menyesal, menganggap bahwa mereka lah sebagai penyebab hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mau meminum madu. Baik. Ya mau-mau saja siapa namanya saudah diperintah oleh Aisyah dengan tujuan itu, tapi ketika ternyata efeknya kurang bagus, yakni Rasulullah SAW mengharamkan akhirnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun menyesali telah menyepakati Aisyah dalam masalah ini. Jadi sangat disegani, barakallahu fikum, Aisyah sangat disegani oleh para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Subhanallah. Ini kedudukan Aisyah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Manusia siapa ya Rasulullah yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah Aisyah. Tapi faedah berikutnya dari hadis ini adalah wa fihi anna imadal qasami al-qism al-lail. Jadi pembagian itu untuk para istri adalah malam hari. Adapun di siang hari ya yajuz li jitima fihi bil jami' لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها. Adapun siang hari boleh, barakallahu fikum, boleh berkumpul semuanya atau boleh mendatangi istrinya dengan catatan tidak menjimainya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau disepakati dan disetujui oleh apa? Sahibatun naubah. Sahibatun naubah yakni perempuan atau istri yang memiliki giliran. Barakallahu fikum. Atau pada saat Rasulullah SAW pulang dari apa? Dari safar. Wapih istimal kinayat bima ya yustahya min dikrihi liqauli bil hadithi fayadnu minhunna. Baik. Istimal kinayah dimanfaatkannya atau dipakainya kinayah. Kinayah itu ungkapan. Baik. Untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak nyaman orang untuk mengungkapkannya. Barakallahu fikum. Jadi pakai kinayah. Ungkapan-ungkapan yang mewakili. Karena ini masalah barakallahu fikum urusan suami dengan istri. طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى باب لا طلاق قبل نكاح. Tidak ada talak sebelum nikah. بارك الله فيك. Tidak ada talak sebelum nikah. Nikah dulu baru talak. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا وهي orang-orang yang beriman, إذا نكحتم المؤمنات, kalau kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, ثم طلقتموهن, kemudian kalian mentalaknya, yang kabli antamassuhunna, sebelum kalian menjimainya, berhubungan dengannya. Famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada masa iddah yang harus kalian tunggu tentang perempuan itu. Famati'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila. Maka hendaknya kalian memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian hadiah-hadiah bagi seorang perempuan yang telah dicerai. Wasarrifuhunna sarahan jamila, dan talaklah dia dengan talak yang bagus. Coba perhatikan di ayat-ayat yang mengenai masalah talak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taib apa?" Yang semisal dengan ini. Wasarrifuhunna sarahan jamila. Talak dengan cara yang baik. Bukan dengan menzalimi, bukan dengan menganiaya. Barakallahu fikum. Bukan menginjak-injak kehormatan. La haula illa billah. Wa qala Ibn Abbas ja'ala Allah talaka ba'da nikah. Kata Ibn Abbas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Barakallahu fikum. Wa yurwa fi dhalika an Aliin wa Sa'id bin Musayyab, dan juga diriwayatkan dengan riwayat yang sama dari Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Musayyab, Urwa bin Zubair, wa Abi Bakr bin Abdurrahman, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, wa Aban bin Uthman, wa Ali bin Husain, wa Shuraih, wa Sa'id bin Jubair, wa Al-Qasim, wa Salim, wa Ta'us, wa Al-Hasan, wa Ikrimah, wa Ata', وعامر ابن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعروة وعمر بن هرم والشعبي أنها لا طيب لا تطلق لا تطلق يعني perempuan tidak bisa ditalak kalau belum dinikahi barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana caranya menikah, mentalak sebelum menikah? Ya kalau dia mengatakan, kalau aku menikahnya aku akan talak nantinya. Paham? Kalau aku menikahnya aku akan talak dia. Ya, gak bisa dikatakan talak ya. Belum menikahi. Nanti setelah nikah, baru ketika Anda mengatakan talak, baru dia tuh talak. Bukan semata-mata ketika Anda mengatakan kalau saya menikahinya saya mentalaknya, bahwa begitu Anda pas setelah menikahinya langsung terjadi talak. Tidak demikian barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahumma subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.